Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Sayang Allah Maha Mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada tertutup curahan rahmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Allah Maha Penyayang, penerima taubat, walau dosa sepenuh jagat raya, tiada tertutup pintu taubatnya. Wahai sahabat, cepatlah bertaubat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Tiada tertutup curahan rahmatnya, selalu dinanti kembali padanya. Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khataya. Rabbal Baraya. Astaghfirullah.